cinta, cinta lagi, lagi cinta, cinta lagi. Lagu cinta terdengar di mana-mana-mana. Ada di televisi, ada di radio. Tinggal pilih mana yang paling kau suka, yang membuatmu tegar atau bikin cengeng. Lagu cinta, cinta lagi, lagi-lagi cinta, cinta lagu. Lagu cinta cerita suka dan duka, bisa membuatmu sedih, ingin bunuh diri. Lagu cinta keajaiban dunia, bisa membuatmu ingin hidup 1000 tahun lagi. Lagu cinta, cinta lagi, lagi-lagi cinta, cinta lagu. Lagu cinta, cinta lagi, lagi-lagi cinta, cinta lagi. Lagu cinta, cinta-cinta lagu, lagi-lagi cinta, lagi-lagi cinta.